الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada pertemuan yang lalu terakhir yang kita baca yaitu hadis tentang macam-macam atau pembagian dari manusia ditinjau dari atau dinisbahkan kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang beliau diutus dengannya. Nah, disebutkan dalam hadis tersebut dan nanti akan dijelaskan pada penjelasan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala disebutkan ada dua macam zahir. Pembagian manusia ditinjau dari atau dari sisi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang beliau bawa dari syariat Islam yang pertama yaitu suatu kelompok atau jenis manusia yang dia ini dipermisalkan seperti negeri atau tanah yang subur yang tumbuh padanya rumput-rumput yang banyak dan dia menyimpan air sehingga manusia bisa mengambil manfaat dari tanah tersebut. Dan jenis yang lain adalah manusia yang dia tidak bisa menerima, yaitu dipermisalkan seperti tanah yang tandus, yang tidak bisa menyimpan air. Ini tanah yang terbalik. Seperti bejana yang terbalik, yang tidak bisa menyimpan air, demikian juga tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini mungkin yang telah kita baca dari hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Qala rahimahullah taala al-ghayth wal ilm. Al-ghayth yakni hujan, wal ilm dan ilmu. Qala fa syabbaha sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW di dalam hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu menyerupakan al-ilm alladhi ja'a bihi bil ghaiz, ilmu yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ghaiz dipermisalkan atau disamakan dengan al-ghaiz yakni hujan. Lianna kullan minhuma sababul hayah, karena keduanya yakni al-ilm dan demikian juga al-ghais hujan ini merupakan sebab kehidupan. Fal ghaisu sababu hayatil abdan, dan al-ghais yakni air hujan ini merupakan sebab kehidupan al-abdan badan. Wal ilmu sababu hayatil qulub, dan ilmu ini sebab kehidupan hati atau hidupnya hati. Nah, di sini Rasulullah SAW memperumpamakan al-ilmu seperti hujan. Hujan dengannya bisa tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menghidupkan tanah yang tandus, yang gersang, kemudian di sana akan muncul berbagai macam biji-bijian tumbuh-tumbuhan. Demikian juga ilmu mampu menghidupkan hati. Nah, menghidupkan hati. Nah, sebagian ahlu ma'rifah mengatakan, nah, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fadlul Ilm. Sebagian ahlul ma'rifah mengatakan, alaysal maridu idha muni'at ta'am wasyarab waddawab yamud. Bukankah seorang yang sakit ketika dia terhalangi dari makan dan minum, demikian juga obat, dia akan mati? Qalu bala, tentu dia akan mati. Qala fakadzalikal qalb idza muni'a anhul ilm, demikian juga hati ketika dia terhalangi dari ilmu. Wal hikmah, dan hikmah, salasata ayyam yamut, jika hati ini terhalangi dari ilmu dan hikmah selama 3 hari, maka dia akan mati. Nah, karena apa? Ilmu dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ta'amul qalb wa syarabuhu wa dawa'uhu, karena memang ilmu ini adalah makanannya hati dan minumannya serta obatnya. Wa hayatuhu mauqufun ala dzalik, dan kehidupan dari hati ini berhenti atau dia akan tercukupi, akan tetap dengan demikian ini, yakni adanya ilmu, maka akan terpenuhi makanannya, minumannya, dan obatnya. Fa in fuqidal qalbu al ilma fa huwa mayyit, maka jika hati ini terluputkan dari ilmu, maka dia menjadi hati yang mati. Walakin la yash'ur bi mautihi, akan tapi hati ini tidak merasa. Hati tidak merasa. Kama annas sakran alladhi qad zala aqluhu, sebagaimana orang yang mabuk, dia hilang akalnya, tapi dia tidak merasa. Demikian juga orang yang terluput darinya ilmu, dia mati hatinya, tapi tidak merasa. Nah, ini menunjukkan tentang bahwasanya ilmu adalah hayatul qulub, sababu hayatil qulub, merupakan sebab hidupnya hati. Dan banyak dari para ulama sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya kebutuhan hati itu lebih banyak. Kebutuhan hati kepada ilmu itu lebih banyak dibandingkan kebutuhan makan, kebutuhan badan terhadap makan dan minum. Nah, kebutuhan makan dan minum yang dibutuhkan oleh badan sehari 2 kali atau 3 kali. Kan tapi kebutuhan hati dari ilmu ini adadal angfus, yakni selama nafas masih ada. Ini sesuai dengan nafas yang dikeluarkan oleh manusia, oleh seseorang. Nah, ini menunjukkan tentang pentingnya ilmu. Qala wa syabbaha al-qulub al-qabilah lil-ilmi bil-ardi al-qabilah lil-ghais. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumamakan atau menyamakan al-qulub al-qabilah lil-ilm, hati yang menerima ilmu, itu seperti bumi yang menerima hujan. Ta'ifatun ta tayyibah qubilatil ma' fa'ambatatil kala' wal'ush. Satu kelompok yang baik, yang dia menerima air, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan rumput yang banyak. Nah, ini hati yang menerima ilmu. Kama syabbaha subhanahu al-qulubu bil-audiyah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperumamakan hati bil-audiyah, dengan lembah, wadi. Fi qawlihi ta'ala, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamalas saylu zabadar rabiya wa mimma yuqiduna alayhi fin nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh. Allah subhanahu wa ta'ala anzala minas sama', menurunkan dari langit air, ma'an. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan dari langit. Fasalat awdiyatum biqadariha, kemudian air tadi mengalir di lembah-lembah, biqadariha, sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan ukurannya. Fahtamalas sailu zabadar rabiya, kemudian arus daripada air tadi membawa zabadar rabiya, buih yang mengembang. Arus air ataupun banjir yang ditimbulkan dari hujan tadi, yang turun dari langit, yang mengalir di lembah-lembah tadi, membawa buih yang banyak, yang mengembang. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar, dan pada apa-apa, yakni logam, yuqiduna alaihi finnar, yang dilebur di dalam api, ibtigha'a hilyatin aw mata'in, untuk perhiasan ataupun untuk alat-alat perlengkapan. Zabadum mithluh, ada dari leburan logam tadi buih sepertinya, ini seperti buih yang dibawa oleh air tadi, dibawa banjir tadi. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal-batil, demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala memperumamakan al-haq wal-batil. Allah memperumamakan al-haq dengan air tadi yang mengalir di lembah-lembah, kemudian meresap, kemudian menumbuhkan tetumbuhan, menumbuhkan pepohonan. Demikian juga Allah memperumamakan al-haq ini dengan logam yang dibakar di api, kemudian dipakai untuk perhiasan dan untuk peralatan, alat-alat, artinya bermanfaat. Wal batil, Allah memperumamakan al batil dengan zabad, buih, buih yang dibawa oleh air tadi. Demikian juga buih yang ada pada leburan logam tadi, artinya tidak ada manfaatnya, baik itu buih yang dibawa oleh air tadi, demikian juga buih yang hasil dari leburan logam. Allah mempermisalkan al-haq wal batil ini seperti ini. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a. Maka adapun az-zabad, fayadhhab jufaa'a, maka dia ini akan hilang, sirna. Nah, al-batil akan hilang, akan sirna. Walaupun nampaknya kelihatan besar dan berada di atas, dia akan sirna, akan hilang. Wa amma ma yang fa'un nasa fayamkuthu fil ad. Dan adapun apa-apa yang bermanfaat bagi manusia. Tadi air yang menyerap, kemudian menumbuhkan tumbuhan, demikian juga logam yang dibakar di api, kemudian dipakai untuk perhiasan, kemudian untuk peralatan, ini bermanfaat. Ini al-lahab. Fayamkudhu fil ad, ini semua akan tetap di bumi. Adapun al-batil akan sirna. Kadzalika yadribullahu al-amsal, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan al-qulub al-qabilah lil-ilm bil ardil qabilah lil-ghaib. Atau al-qulub bil-audiyah. Al-qulub bil-audiyah yang dia menampung air, kemudian bermanfaat. Bisa menumbuhkan untuk mengaliri pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya. Kemudian faedah yang lain dari ayat ini, bahwasanya al-haq ini akan tetap. Dan batil ini akan sirna. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a. Wa qul jaa'a al-haqqu wa zahaqa al-batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlah jaa'a al-haqq wa zahaqa al-batil, dan batil akan pergi. Innal batila kana zahuqa. Sungguhnya kebatilan akan pergi, akan sirna. Demikianlah. Yang terpenting adalah, yang dibutuhkan adalah kesabaran dan keikhlasan. Qala al-ardu wal-ghais, bumi dan hujan. Wa kama annal aradhina thalathatun, dan sebagaimana bumi ini ada tiga, ya, tiga macam jenis. Binisbah ila qabulil ghais, dinisbahkan kepada al-ghais, yakni menerima hujan. Ini bumi ketika menerima hujan ini terbagi menjadi tiga. Ihdaha, yang pertama, ardun zakiyatun qabilatun lisyarabi wan nabat. Ini bumi yang zakiyah, yang bersih. Qabilatun lisyarabi wan nabat, yang dia ini menerima air dan menumbuhkan tumbuhan. Fa idza asabaha al-ghais, ketika bumi tadi, bumi yang bersih yang menerima air asyarab, minum, wan nabat, jika dia ini asabah al-ghais, ini menerima hujan, irtawat, dia akan menjadi subur, jadi menguat, ini subur. Wa minhu yuthmirun nabat, dan darinya akan menumbuhkan pertumbuhan. Min kulli zawjin bahij, dari berbagai macam jenis tanaman yang indah. Ini bumi yang zakiyah. Ketika air hujan mengenainya, dia akan menjadi subur, kemudian menumbuhkan tumbuhan dari berbagai macam jenis tumbuhan yang indah. Fadzalika mithlul qalb az-zaki. Maka yang demikian ini seperti hati yang bersih, az-zaki, yang cerdas. Fahuwa yakbalul ilm bizaka'ihi, maka hati yang bersih dan cerdas ini menerima ilmu dengan kecerdasannya. Fayuthmiru fihi wujuhul hikam, maka akan menumbuhkan dari ilmu tadi berbagai macam hikmah-hikmah. Wa dinil haq bi zakaihi, dan menumbuhkan dinil haq, yani al-amal. Bi zakaihi, dengan kebersihannya, kesuciannya. Bersih, hati yang bersih, yang cerdas ketika menerima ilmu, maka hati tadi akan menjadi hati yang menerima, kemudian akan menumbuhkan hikmah, demikian juga akan menumbuhkan semangat untuk beramal. Fahuwa qabilun lil ilm, maka dia hati yang seperti ini menerima ilmu. Musmirun limujibihi, akan membuahkan limujibihi, yakni kewajibannya, kelazimannya, itu al-amal. Kewajiban dari ilmu adalah al-amal. Wa fiqhihi wa asrari ma'adinihi, dan kefaqihannya serta ma'adin, yakni akan menumbuhkan asrar dari apa-apa yang tersembunyi dari pokok-pokok daripada ilmu. Nah, ini hati yang bersih, yang menerima ilmu. Diperumpamakan seperti bumi atau tanah yang bersih, yang suci, yang menerima asyarab wan nabat, menerima minuman, menerima air, dan kemudian menumbuhkan ketumbuhan. Qala wasaniyatu ardun sulbah, yang kedua yaitu bumi atau tanah yang keras. Qabilatun li thubutil ma fiha wa hafidahu, dia ini menerima ghais, ini hujan, kemudian dia menjaganya, ini menjaga air tadi, air tanah yang sulbah ketika tertimpa badannya air, ini air turun badannya, dia akan menyerap, kemudian menyimpannya. Fahadihi tanfa'un nas biwurudiha, maka bumi yang seperti ini akan memberikan manfaat kepada manusia. Biwurudiha, dengan keberadaannya, keberadaan air yang dia simpan. Wasaki minha, dan manusia mengambil minum darinya. Wal isdira, demikian juga bercocok tanam, atau bercocok tanam pada bumi tadi. Nah, ini ardu solbah, yang dia menerima air kemudian menyimpannya, ini juga bermanfaat. Qala fal awwalu kama salil ghani at-tajir biwujuhil makasib wat tijarat, yang pertama, jenis yang pertama, ardun zakiyah, itu seperti orang kaya, at-tajir, yang dia ini pedagang. Biwujuhil makasib, dengan berbagai macam keuntungan. Wat tijarat, dan perdagangan. Ini yang pertama, dia ini orang kaya, tajir, pedagang, dengan berbagai macam perkara-perkara yang menguntungkan dia, dan perdagangan. Fahuwa yaksibu bimalihi masya'a, maka dia, orang yang seperti ini, dia akan mendapatkan berbagai macam keuntungan dengan hartanya, masya'a, sesuai dengan kehendaknya. Orang yang kaya, dan dia mampu mengambil berbagai macam keuntungan, maka dia mampu untuk mengambil berbagai macam keuntungan dengan harta yang dia miliki. Qala wasani mithlul ghani alladhi la khibrata lahu. Jenis yang kedua, ardu salbah, dia ini seperti orang kaya. Alladhi la khibrata lahu biwujubir ridh wal maqsib atau wal maqsab. Yang dia ini tidak memiliki pengalaman. Dia memiliki pengalaman, juga pengetahuan dengan berbagai macam keuntungan. Atau perkara-perkara yang menguntungkan. Walakinnahu hafizun lima la yuhsin tasarruf. Akan tapi dia ini mampu menjaga terhadap apa-apa yang dia tidak mampu, tidak baik untuk, tidak mampu dengan baik dia untuk menggunakannya. Wattakallubu fihi, dan berbolak-balik padanya. Namallahu alam maknanya, wattakallub fihi. Ini jenis yang kedua. Ardu salbah. Ini seperti orang kaya. Yang dia mampu untuk menjaga hartanya. Tapi dia tidak mampu menggunakan hartanya. Untuk bisa mengambil berbagai macam keuntungan. Qala wal ardu salisah, dan bumi. Tanah yang ketiga. Ardun ka'un. Bumi yang tandus atau tanah yang tandus. Wa huwal mustawa alladhi la yaqbalun nabat, yaitu tanah yang datar, yang rata, yang tidak menerima tertumbuhan. Wa la yumsiku ma'an, dan tidak menampung air. Falau asabaha minal matar, kalau bumi ini, yani ardun ka, dia tertimpa air hujan. Ma asabaha, tertimpa air hujan, tertimpa matar. Ma asabaha, bagaimanapun air hujan itu datang, lam tantafi minhu bi syai'in, tidak mampu memberikan manfaat darinya sedikit pun, atau tidak mampu mengambil manfaat darinya sedikit pun. Walaupun air hujan tadi turun sangat banyak. Ini argun kok. Ini tiga macam jenis bumi. Qala fa hadha masalul qalbi alladhi la yaqbalu al-ilm. Ini yang terakhir ini adalah permisalan hati yang tidak menerima ilmu, wal fikr, dan fikih, wad dirayah, dan pengetahuan. Ini argun ka. Ini seperti atau permisalan hati yang tidak menerima ilmu dan fikih dan juga pengetahuan. Wa innama huwa bin bimanzilatil ardil dawar. Dan sungguhnya dia ini kedudukannya seperti bumi yang gersang. Ini hati yang tidak menerima ilmu, hati yang tidak menerima hikmah, fikih, ini di seperti atau kedudukannya bumi yang gersang. Allati la tanbutu wa la tahfad, yang dia ini tidak mampu menumbuhkan tetumbuhan. Wala tahfad, demikian juga tidak bisa menjaga apa-apa yang turun kepadanya. Berbeda dengan hati yang pertama tadi, bumi yang pertama dan yang kedua. Wahuwa mislul fakir alladhi la mala lahu, dan dia ini hati yang tidak menerima ilmu, tidak bisa menerima ilmu, ini seperti orang miskin, fakir, yang tidak memiliki harta. Wala yuhsinu yumsiku malan, dan dia tidak mampu dengan baik untuk menjaga harta. Kalau punya harta miskin, kalau punya harta juga tidak bisa menjaga hartanya dengan baik. Ini ardu qa, atau hati yang tidak menerima ilmu. Qala fal awwal, maka yang pertama alimun muallimun, yang pertama, jenis yang pertama, hati yang pertama adalah alimun muallimun, yaitu orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Wada'in ilallahi ala basiratin, dan dia ini da'i, berdakwah di jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu. Fahada min warasatir rusul, dan ini adalah termasuk dari para pewaris ar-rusul, para ulama, warasatul anbiya. Wa innamal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warasatul ilm, dan yang mewarisi al-ilm adalah, mewarisi warisan para nabi adalah para ulama. Nah, ini jenis yang pertama. Ardun zakiyah qabilah lisyarab wan nabat. Qala ya wasani hafizun muaddin lima sami'ahu. Dan yang kedua, ardun salbah atau al-ghani alladhi la khibrata lahu, ini dia adalah hafidun, orang yang mampu menjaga. Muaddin lima sami'ahu, dia menunaikan apa-apa yang dia dengar. Fahada yuhmalu li ghairihi ma yatajarra bihil mahmul ilaihi wa yastathmaru. Maka jenis ini, hafizun muaddin lima sami'ahu, ini akan membawa atau terbawa kepada yang lainnya. Ini manfaatnya sesuai dengan yang dia bawa, yang dia jaga. Wa yastathmara, dan akan berbuah, akan memberikan manfaat. Wa salithu la hadha wa la hadha, dan yang ketiga, jenis yang ketiga adalah la hadha, yakni tidak jenis yang pertama. Wa la hadha, demikian juga tidak jenis yang kedua, bukan alim muallim, demikian juga bukan hafidun muaddin lima sami'ah. Fa huwa alladhi la yaqbalu hudallah, dan dialah orang yang tidak menerima hudallah, hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yarfa'u bihi ra'san, dan dia tidak mengangkat kepalanya dengannya. Ini tidak berbangga, tidak mengambil huda, petunjuk Allah tadi. Fastaw'aba hadzal hadis, maka hadis ini mencakup aqsamal khalqi, macam-macam makhluk. Fi da'watin nabawiyah wa manazilihim, macam-macam makhluk sesuai dengan atau ditinjau dari dakwah nabawiyah dan kedudukan mereka. Min hakisman, di antaranya ada dua jenis. Kismun sa'id, yang dua jenis ini semuanya sa'id, berbahagia. Alimun muallimun, demikian juga yang kedua hafizun muaddin lima sami'ahu. Dua jenis ini adalah dua jenis manusia yang berbahagia. Wa qismun syakiyun, dan satu jenis yaitu la hadza wa la hadza, ini jenis yang syakiyun, yang akan celaka. Nah, ini tiga jenis bumi, tiga jenis tanah. Ditinjau atau dinisbahkan kepada hujan yang turun kepadanya. Demikian juga hati. Ketika menerima ilmu atau ilmu sampai kepadanya, maka akan terbagi menjadi tiga. Ada yang menerima ilmu, kemudian ilmu tadi bermanfaat baginya dan bermanfaat juga kepada orang lain. Demikian juga yang kedua, ketika menerima ilmu, ilmu tadi terjaga, kemudian bermanfaat baginya dan juga terkadang orang lain mampu mengambil manfaat darinya. Kemudian yang terakhir yaitu ketika ilmu sampai kepadanya, dia menolaknya. Dan diperumpamakan seperti arduka, bumi yang gersang, yang tidak menerima air dan tidak mampu untuk menjaga air lagi. Qala faslun, atfalul mu'minin, pasal tentang anak-anak kaum mukminin. Qala wa amman naw'u tsani, dan adapun jenis yang kedua, minal adba, dari pengikut. Nah, disebutkan sebelumnya atba al-ashqiya, demikian juga al-atba as-su'ada. Nah, disebutkan atba as-su'ada ada dua macam. Yang pertama adalah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu dari generasi umat ini. Kemudian yang kedua, walladzina taba'uhum biihsan, orang-orang yang mengikuti para as-sabiqun al-awwalun dengan kebaikan. Ini semuanya adalah atba'us su'ada. Kemudian disebutkan setelahnya di sini, amma naw'u tsani, jenis yang kedua, minal atba. Ini jenis yang kedua dari atba'us su'ada. Fahum atba'ul mu'minin, mereka adalah para pengikut kaum mu'minin. Min zurriyatihim, dari keturunan mereka. Ini termasuk dari atba'us su'ada, orang-orang yang keturunan dari kaum mukminin yang mengikuti bapak-bapak mereka dari kalangan kaum mukminin. Keturunan mereka yang mengikuti bapak-bapak mereka yang mukmin. Alladzina lam yatsbut lahum hukmu taklif, yang keturunan mereka ini belum mendapatkan hukum taklif, yakni belum terbebani bagi mereka hukum taklif, yakni hukum halal dan haram. Fi dari dunia, di dunia. Wa innama hum ma'a abaihim taba'un lahum, dan mereka, para keturunan ini, mereka ini mengikuti bapak mereka. Taba'un lahum, mengikuti mereka ini, mengikuti bapak-bapak mereka. Mereka ini bersama, keturunan mereka ini bersama bapak-bapak mereka sebagai pengikut mereka, pengikut bapak-bapak mereka. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء dan orang-orang yang beriman wattaba'atuhum dzurriyyatuhum dan keturunan mereka yang mengikuti mereka. Ini mereka yang sebelumnya, yakni dari kalangan bapak mereka. Biiman, dengan keimanan. Keturunan mereka yang mengikuti orang-orang tua mereka dengan keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatuhum, maka kami gabungkan mereka bersama keturunan mereka. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai, dan tidak mengurangi dari amalan mereka, yakni pahala amalan mereka, min syai sedikit pun. Qala akhbara subhanahu annahu alhaqa dzurriyyah bi abaihim fil jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan keturunan anak cucu bi abaihim, dengan bapak-bapak mereka. Allah akan menggabungkan keturunan dengan bapak-bapak mereka fil jannah, di al-jannah. Kama atba'ahum iyyahum fil iman, sebagaimana mereka telah mengikuti bapak mereka di dalam keimanan. Walamma kana dzurriyyah la 'amila lahum, walaupun tatkala keturunan mereka tidak beramal seperti bapak mereka. Yastahiqquna bihi tilkad darajat, mereka berhak untuk mendapatkan derajat itu, yakni disamakan atau dikumpulkan bersama bapak-bapak mereka. Qala Allah Ta'ala, wa ma alatnahum min amalihim min syai, dan tidak sedikit pun mengurangi dari amalan mereka, ini amalan bapak mereka, min syai sedikit pun. Wa dhamiru a'idun ila alladziina amanu, dan dhamir di sini min amalihim kembali kepada illal ladzina amanu, yakni wal ladzina amanu, kembali kepada yang pertama tadi, orang-orang yang beriman, yakni dari kalangan bapak mereka. Ai ma naqasnahum syai'an min amalihim, artinya kami tidak mengurangi dari mereka sedikit pun dari amalan mereka. Bal rafa'na dzurriyyatahum ila darajatihim ma'a tawfiyatihim ujura a'malihim, bahkan kami mengangkat derajat keturunan mereka bersama mereka, ma'a tawfiyatihim, disertai dengan pemenuhan pahala bagi amalan mereka. Ini tidak terkurangi sedikit pun dari pahala ganjaran orang tua mereka. Falaisat manzilatahum manzilata man lam yakun lahu amal, maka bukanlah kedudukan mereka ini seperti kedudukan orang yang tidak beramal. Bal waffainahum ujurahum, bahkan kami cukupkan, kami penuhi pahala mereka. Fa'alhaqna bihim dzurriyyatahum, kemudian kami gabungkan mereka bersama keturunan mereka. Fahuqa ma yastahiqqunahu min a'malihim, di atas pahala amalan mereka, atau sesuai dengan pahala amalan mereka. Nah, ini atfalul mukminin. Dari keturunan kaum mukminin. Bahwasanya mereka akan digabungkan bersama orang tua mereka ketika keturunan mereka ini mengikuti bapak mereka di dalam keimanan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mentafsirkan atau menyebutkan dalam tafsir beliau, beliau mengatakan annal mu'minina idza taba'athum dhurriyyatuhum fil iman yalhaquhum bi abaihim fil manzil wa illam yablugh amaluhum. Bahwasanya kaum mukminin jika keturunan mereka itu mengikuti mereka, mengikuti kaum mukminin tadi dalam keimanan, maka Allah menggabungkan bapak mereka, menggabungkan keturunan tadi dengan bapak-bapak mereka. Fil manzil, dalam satu tingkatan. Wa illam yablugh amaluhum, walaupun anak-anak mereka, keturunan mereka ini tidak sampai amalan mereka menyamai bapak mereka. Artinya amalan anak-anak mereka, keturunan mereka ini lebih sedikit dari bapak mereka. Litukir a'ya a'yunil atau a'yunul aba, agar untuk menyejukkan mata orang tua mereka. Bil abna, dengan adanya anak-anak mereka. Satu tingkatan dengan mereka. Indahum fi manazilihim. Kedudukan anak mereka disatukan dengan bapak mereka. Diangkat derajat anaknya tadi, keturunan mereka dalam satu tingkatan. Walaupun anaknya tadi di dalam amalan lebih sedikit dari orang tuanya. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan hum dzurriyyatul mu'min. Mereka ini adalah keturunan orang-orang mukmin. Nah, ini bapaknya mukmin. Kemudian juga keturunan juga mukmin. Yamutuna 'alal iman, mereka ini mati di atas keimanan. Bapaknya mati dalam keimanan. Keturunan juga meninggal dalam keimanan. Maka Allah menggabungkan mereka nanti di hari kiamat dalam satu tingkatan. Fa in kanat manazilu abaihim arfa min manazilihim alhaqu bi abaihim. Walaupun bapak mereka ini lebih tinggi kedudukannya, maka Allah gabungkan mereka dengan bapak-bapak mereka. Walam yang kusumin amalihim allati amilu syai'an, dan tidak mengurangi sedikit pun dari amalan mereka, amalan bapak-bapak mereka. Nah, ini keutamaan, kemuliaan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum mukminin dan keturunan mereka yang mukminin. Allah akan gabungkan mereka dalam satu tingkatan. Wallahu a'lam, mungkin sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.